Kaitan bab tentang at-tahdzir minas sibabi wasyatam wal la'an wa ghairu dzalik, masih dalam pembahasan bab-bab tentang peringatan dari mencela, melaknat atau merendahkan sesama muslim, yaitu qaulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab sibabil muslimi fusuqun, bab sibabil muslimi fusuqun. Sudah kita sebutkan atau kita pelajari maknanya, yaitu sibabul muslim syatmuhu wa dhikru umurin ala sabil at-tanaqqus aw al-ihtiqar. Sabbul muslim, mencela seorang muslim adalah syatmuhu wa dhikru umurin ala sabil at-tanaqqus aw al-ihtiqar. Fa hadha kulluhu min al-fisq. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. Dan al-fisq adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ashaddu min al-'isyan, dan al-fisq lebih tinggi atau lebih parah daripada al-'isyan atau al-ma'siyah. Kama qala Allah taala, wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. فرتبها الله على حسب الأشدية، فأشدها الكفر، ثم الفسق، ثم العصيان. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, عن سعد بن مالك رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. معنى حديث sudah kita sebutkan atau kita pelajari dalam al-bab tadi, dan juga kaitannya dengan al-bab atau at-tarjamah sangat jelas. Lianna lafz at-tarjamah ma'khudah min al-hadis. Karena lafaz tarjamah atau bab diambil dari al-hadis, maka kaitannya sangat jelas, mutabaqatan. Kemudian dibawakan hadis yang kedua. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. Ini hadis kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab sibabil muslimi fusuqun. Qala Anas radhiyallahu anhu lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha wala la'ana wala sabbaba kana yaqulu 'inda al-ma'tabah ما له ترب جبينه. الصحابي أنس ابن مالك رضي الله عنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له. أنس ابن مالك adalah خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, orang yang selalu membantu Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما له, oleh karena itu beliau رضي الله عنه selalu ada di sisi Nabi صلى الله عليه وسلم, ملازم, mulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ahadith, hadith-hadith yati an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ahadith kathira, datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hadith-hadith yang banyak, mabniyatun ala tuli mulazamatin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu datang banyak hadith dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang mana isinya dibangun dari tuli mulazamatin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana isinya adalah bersumber atau dibangun karena lamanya beliau radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mengatakan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini dan seperti itu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kana kadza, yang mana hal-hal tersebut diketahui dengan mulazamahnya beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terkadang beliau menafikan sifat-sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam lam yakun kadza wa kana wa lam yakun kadza, dan lain sebagainya, yang mana sifat-sifat tersebut yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dinafikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam diketahui dengan sebab mulazamahnya beliau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ini. hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala Anas radhiyallahu anhu, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban, kana yaqulu 'inda al-ma'tabah ma lahu tariba jabinuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengetahui, menyimpulkan hal-hal tersebut berdasarkan mulazamahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun sallallahu alaihi wasallam fahishan. Wal fuhsy huwa al-qabih min al-aqwali wal af'al. Al-fuhsy adalah al-qabih min al-af'ali wal aqwal. Suatu hal yang jelek, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Fa kana sallallahu alaihi wasallam ba'idan wa mutanazzihan 'an dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh dan bersih dari hal-hal tersebut, yaitu al-fuhsy, baik itu aqwal ataupun af'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari sifat al-fuhsy, yaitu al-qabih min al-aqwali wal af'al. Wa aidan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anan wala sabbaban. Lam yakun la'anan wala sabbaban. Laisa an-nafyu huna, ini penting, laisa an-nafyu huna nafyul mubalaghah. Laisa an-nafyu huna nafyul mubalaghah, wa innama nafyun liwujudi hadzal wasf fihi sallallahu alaihi wasallam. Laisa an-nafyu huna nafyul al-mubalaghah, wa innama nafyun liwujudi hadzal wasf fihi sallallahu alaihi wasallam. Penafian di sini, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anan wala sabbaban, dibawakan dengan sighah mubalaghah, la'an, sabab. Akan tapi yang dimaukan adalah bukan penafian tentang mubalaghahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-la'an atau as-sab. Jadi jangan sekali-kali difahami bahwasanya yang dinafikan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaknat, atau banyaknya beliau dalam as-sab, dan terkadang muncul al-la'an atau as-sab, tapi jarang. Ya, tidak ada yang memahami seperti itu, karena an-nafyu di sini bukan nafyul mubalaghah, akan tapi nafyun liwujudi hadzal wasfu, liwujudi hadzal wasfi fihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan adalah menafikan sifat al-la'an atau sifat as-sab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan penafian mubalaghahnya. Akan tapi bukan termasuk tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-la'an, falam yakun la'anan. Bukan pula tabiat atau sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sab, falam yakun sabbaban. Thumma qala Anas radhiyallahu anhu kana yaqulu 'inda al-ma'tabah ma lahu tariba jabinuh. Kana yaqulu 'inda al-ma'tabah atau ma'tibah bikasri ta atau bifathiha, kilahuma sahih. Kana yaqulu 'inda al-ma'tabah atau 'inda al-ma'tibah, kilahuma sahihun. Ay 'indama sallallahu alaihi wasallam yu'atibu ahadan aw yalumu ahadan 'ala amrin ma. Ini yang dimaukan, atau makna dari kana yaqulu 'inda al-ma'tabah atau 'inda al-ma'tibah, ay 'indama sallallahu alaihi wasallam yu'atibu ahadan aw yalumu ahadan 'ala amrin ma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegur seseorang dalam suatu hal, kana yaqulu 'inda al-ma'tabah, 'indama sallallahu alaihi wasallam yu'atibu ahadan aw yalumu ahadan 'ala amrin ma, kana yaqulu ma lahu tariba jabinuh, ma lahu tariba jabinuh. Kalimat yang seperti ini, ma lahu tariba jabinuh, atau yang lainnya yang seperti ini, taribat yadak, saqilat ka ummuk, kalimat-kalimat yang seperti ini, qalaha al-arab, hadihil kalimat, qalaha al-arab, wa la yaqsiduna bi-itlaqiha haqiqata ma tadullu alayh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegur seseorang dalam satu hal, ingin melarang atau menegur, beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Malahu tariba jabinuh. Kalimat qalaha al-arab wa la yaqsiduna bi itlaqiha haqiqata ma tadullu alayh. Mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh al-arab, kebiasaan Arab dalam mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, akan tetapi tidak memaukan, mereka tidak memaukan dengan mengucapkannya hakikat dari makna kalimat tersebut. Mereka tidak memaukan makna dari kalimat tersebut, akan tetapi biasa diucapkan hanya untuk menegur atau menyalahkan perbuatan seorang, tapi tidak memaukan makna dari kalimat-kalimat tersebut. Malahu tariba jabinuh. Ini diantara kalimatnya yang biasa diucapkan oleh al-Arab dan tidak dimaukan maknanya. Wal ma'na sara faqiran wa laysa 'indahu syai. Malahu tariba jabinuh ay sara faqiran wa laysa 'indahu syai. Ini makna dari kalimat tersebut. Akan tetapi ini biasa diucapkan untuk menegur. Indal ma'tabah atau inda al-ma'tibah. Wa la yaqsiduna haqiqata al-amr. Tidak dimaukan makna atau hakikat makna dari kalimat-kalimat tersebut. Ini sifat, di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Anas ibn Malik, yang mana diketahui dengan tulul mulazamah. Falam yakun fahishan wa la la'anan wa la sabbaban sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu 'inda al-ma'tabah. Hanya saja beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Malahu tariba jabinu. Wala yaqsiduna haqiqata ma tadullu alaih. Kemudian al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang berikutnya. Qala an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Ini hadis ketiga yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Qala sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Adapun maknanya dan kaitannya dengan bab sudah lewat tadi di hadis yang pertama, yaitu hadis Sa'ad ibn Malik radhiyallahu anhu. Akan tapi dalam hadis ini ada ziyadah, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qitaluhu kufrun. Qitalul muslim kufr, ay muqatalatul muslim kufrun. Wa qitaluhu kufr, ay muqatalatul muslimi kufrun. وليس المراد بالكفر هنا الناقل من الملة وليس المراد بالكفر هنا الكفر الناقل من الملة. Tidak dimaukan dari lafaz al-kufr di sini adalah kufur yang mengeluarkan dia dari millatul Islam. Illa idza istahalla damah, kecuali apabila dia dalam muqatalatul muslim di situ dia berkeyakinan istahalla dama akhihi muslim, kecuali apabila dia berkeyakinan bahwasanya membunuh atau memerangi seorang muslim adalah sebuah hal yang diperbolehkan, maka di sini beda hukumnya. Apabila dia istahalla menghalalkan perbuatan tersebut, maka itu hukumnya berbeda. Apabila hanya membunuh atau memerangi muqatalatul muslimi ala sabilil mughadabah wal udwan wa ghairu dhalik, fa hadha al-kufru huna laysa al-kufru an-naqil minal millah. Jadi al-kufru di sini bukan al-kufru yang mengeluarkan dia dari millatul Islam, kecuali apabila dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah merupakan sebuah hal yang diperbolehkan. فإنه يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الكفر على خصال. إطلاق الكفر على خصال لا يكون المرء بها كافرا منتقلا من ملة الإسلام. يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ada atau datang dalam hadis-hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itlaqul kufur ala khisalin, mengitlakan lafaz al-kufur pada perbuatan-perbuatan tertentu. La yakunul mar'u biha kafiran muntaqilan min millati al-islam, datang pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengitlakan lafaz al-kufur karena melakukan sebuah perkara, melakukan suatu hal, akan tapi orang atau pelakunya tersebut tidak keluar dari millatul Islam atau tidak pindah kepada al-kufur. Wa innama hiya kufrun duna kufrin. Wa innama hiya kufrun duna kufr. Akan tapi yang dimaukan dari al-kufur dalam hadis-hadis tersebut, termasuk dalam hadis ini, adalah kufur di bawah kekufuran yang mengeluarkan dia dari millatul Islam. Lalu kemudian apa yang dimaukan dari atau kenapa menggunakan lafaz al-kufur sedangkan orang tersebut tidak keluar dari millatul Islam? Dijelaskan oleh para asy-syurah dan juga para ulama, yuradu biha at-tabyin, yuradu biha at-tabyin ala annaha ليست من خصال الإيمان. يراد بها التبيين على أنها ليست من خصال الإيمان وإنما هي من خصال الكفر وشعابها. Dimaukan dengan lafaz-lafaz kufur tersebut adalah penjelasan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bukan termasuk perbuatan seorang yang beriman, seorang mukmin. Akan tapi innama hiya min khisalil kufri wa syu'abiha. Akan tapi perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kebiasaan atau perangai orang-orang kufar. Ini yang dimaukan. Fala yalzamu man qama بخصلة من خصال الكفر أنه يكون كافرا. فلا يلزم من قام بخصلة من خصال الكفر أنه كافرا. Maka tidak mesti seseorang atau seorang muslim yang berbuat dengan sebuah perbuatan yang mana itu kebiasaan orang-orang kufar, tidak mesti dia kemudian keluar kepada kekafiran. Tidak mesti pelakunya keluar dari Islam dan menjadi kafir. Ini la yalzam. Tidak termasuk konsekuensi dari perbuatan tersebut. Ini penjelasan tentang qauluhu sallallahu alaihi wasallam qitalul muslim kufur. Kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan dari millatul Islam kecuali apabila dia menghalalkan perbuatan tersebut. Disebutkan dengan lafaz al-kufur dimaukan untuk menjelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah kebiasaan orang-orang kufar dan tidak mesti seorang yang berbuat dengan perbuatan tersebut yang disebutkan bahwasanya itu termasuk khaslatu al-kufar, pelakunya keluar dari al-Islam. Difahami insyaallah ya, mafhum insyaallah. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam قتاله كفر وقتاله كفر فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر هذا فيه دلالة ظاهرة على أن هذا العمل من الكبائر. فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر maka dari ucapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم قتاله كفر, memerangi seorang muslim atau membunuh seorang muslim kufur, dari situ terdapat faedah dalalatun zahirah ala anna hadzal amal minal kaba'ir. Dan seperti yang telah lewat barusan, la yalzam anna fa'ilaha kafiran. Tidak mesti pelakunya adalah keluar dari Islam. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut, atau ketika ada seorang muslim yang berbuat dengan perbuatan tersebut tidak keluar dari Islam, adalah qauluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Qala Allah ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa sammahumullahu mu'minin ma'a wujudil iqtital. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya qitalul muslim kufur di sini laisa al-kufr an-naqil minal millah, adalah qauluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ketika ada dua kelompok yang saling dari kalangan kaum mukminin, minal mukminin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iqtatalu, saling membunuh. Sammahumullah mu'minin ma'a wujudil iqtital. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka dengan mukminin, padahal mereka dalam keadaan iqtital, saling membunuh. Kadzalika qauluhu ta'ala, termasuk juga yang menunjukkan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan al-ayah. Faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un, tentang al-qisas. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَسَمَّ الْقَاتِلُ فَسَمَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَاتِلُ أَخًا لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seorang yang membunuh seorang muslim yang lainnya, disebutkan dengan lafaz, dengan nama akh, لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ, saudara, tentunya di sini al-ukhuwatuddin, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhan li awliya'il maqtul, saudara dalam agama terhadap awliya'nya orang yang dibunuh tadi. Makanya dua ayat yang menunjukkan bahwasanya tidak mesti perbuatan tersebut mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali apabila istahalla al-fi'l, kecuali apabila dia meyakini halalnya perbuatan tersebut. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, kadzalika hadha hadis yadullu ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Termasuk faedah dari hadis ini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman bisa bertambah bisa berkurang. Wa dzalika anna wujuda hadhihi al-khashlah min muslimin, wa dzalika أن وجود هذه الخصلة من مسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وذلك أن وجود هذه الخصلة من مسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه. Dari mana kita mengambil faedah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus, yaitu ketika sifat tersebut muqatalatul muslim atau sibabul muslim ada pada orang tersebut, ada pada seorang muslim, maka ini menunjukkan bahwasanya naqsi imanihi wa dha'fi dinih, bahwasanya imannya berkurang dan agamanya lemah, dha'if. Wa bu'dul muslimi ala hadhihi al-khashlah wa ijtinabuhu lahu dalilun ala salahi islamihi wa bu'dihi an hadhihi al-umur. Dan adanya sifat tersebut, sibabul muslim atau muqatalatul muslim pada seorang muslim, menunjukkan bahwasanya baik Islamnya dan juga jauhnya dia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini ada dalil tentang ziyadatul iman wa nuqsanihi, yaitu ketika adanya sifat ini pada seorang muslim, maka menunjukkan kurangnya keimanan dia dan lemahnya agama dia. Dan apabila tidak ada sifat ini pada seorang muslim, maka ini menunjukkan baiknya keislaman dia dan jauhnya dia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini, qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. Hadis yang berikutnya, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. ومراد المصنف بإيراد هذا الحديث في هذا الباب dimawakan oleh muallif membawakan hadis ini dalam bab sibabul muslimi fusuq adalah, atau kaitannya hadis ini dengan bab, kenapa muallif rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab sibabul muslim fusuq adalah at-tahdhir min as-sibab. التحذير من السباب التحذير من السباب ومن السباب الترامي بمثل هذه الألفاظ dimaukan oleh muallif atau kaitannya hadis ini dengan bab adalah peringatan dari as-sibab, saling mencela. Wa min as-sibabi at-tarami بمثل هذه الألفاظ الكفر الفسوق الفجور ونحوها. Dan termasuk as-sibab, termasuk saling mencela adalah at-tarami bimithli hadhihi al-alfaz, saling melemparkan lafaz-lafaz yang seperti ini, lafaz-lafaz yang seperti ini, al-fusuq, al-kufur, al-fujur, az-zindiq, al-yahudi, an-nasrani, dan seterusnya, lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat tuduhan seperti al-kufur, fusuq, fujur, dan lain sebagainya. Ini termasuk as-sibab. Wa itlaqu mithli hadhihi al-kalimat 'ala akhihi al-muslim min akhtari ma yakun. Wa itlaqu mithli hadhihi al-kalimat 'ala akhihi al-muslim min akhtari ma yakun. Dan melemparkan kalimat-kalimat yang seperti ini, melemparkan kalimat-kalimat yang seperti ini terhadap seorang muslim adalah termasuk perkara yang paling berbahaya. Min akhtar ma yakun. Melemparkan kalimat-kalimat yang seperti ini, al-kufur, al-fusuq, al-fujur, az-zindiq, al-kafir, al-yahudi, ya nasrani, ya yahudi, dan lain sebagainya, kepada saudaranya sama muslim, hadza min akhtar ma yakun, termasuk perkara yang paling berbahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala illa irtaddat alaihi. Barang siapa yang mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu kepada seorang muslim, maka illa irtaddat alaihi ay raja'at alaihi kalimatuh illam yakun sahibuhu kadzalik. Maka tuduhan-tuduhan tadi yang seperti itu akan kembali kepada orang tersebut, orang yang menuduh. Tuduhan-tuduhan al-kufur, al-fusuq, al-fujur, az-zindiq, al-yahudi, an-nasrani, dan lain sebagainya, apabila orang yang disebutkan dengan sebutan-sebutan seperti itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka tuduhan tadi kembali kepada orang yang menuduh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam illa irtaddat alaihi ay raja'at alaihi kalimatuhu. Maka di sini ada tahzir min hadhihi al-alfaz, ada peringatan keras dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Tapi insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita baca syarah dari Syekh Zaid dan juga hadis yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.